syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum aidha kunna turaban a'inna lafi khalqin jadid. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الإمام الشاذلي رحمه الله يحتمل أن معنى قوله إن تعجب من عظمة الله تعالى وكثرة أدلة التوحيد. berkata Imam Syadi rahimahullah, ada kemungkinan makna dari firman Allah وإن تعجب, dan kalaulah seandainya kalian merasa heran, merasa heran, fa'ajabun qawluhum, maksudnya apa? Min izamatillah kasrat adillah tauhidi. Kalau seandainya mereka atau kalian merasa terkagum, terheran, al-ajab ainnya di fathahkan, bukan ujub. Ujub beda lagi. Ujub, ajab. Wa in ta'jab, ajabun, bukan ujub. Ujub takabur, ajab terheran. Kalaulah seandainya kalian merasa terheran terhadap besarnya Allah, Subhanahu wa Taala, dan banyaknya dalil-dalil tauhid terhadap ciptaannya, makhluknya. Fainal ajab mahada, maka sungguhnya keheranan bersama ini adalah ingkarul mukadzibin, pengingkaran terhadap orang-orang yang mendustakan. Wa takdzibuhum bil ba'ats, dan penentangan mereka terhadap hari pembalasan. Wa qaluhum, karena yang lebih heran lagi, kenapa mereka malah menentang hari kiamat, hari pembalasan, dengan ucapan mereka aidza kunna turaban wa idzaman, wa aidza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Apakah ketika kita sudah menjadi tanah, tulang belulang, hancur lebur, a inna la fi khalqin jadid, apakah kita akan dibangkitkan lagi seperti ciptaan yang pertama? Ay hadza ba'idun fi ghayatil imtina' bi zambihim, ini tidak mungkin, mustahil, tidak mungkin. kata mereka ini, annahum ba'da ma kanu turaban, bahwasanya mereka setelah menjadi tanah, tulang belulang, menyatu dengan tanah, dengan bumi, annallahu yu'iduhum fa innahum min jahlihim qasu qudratul khaliq bi qudratil makhluq, bahwasanya Allah akan membangkitkan mereka dengan hari pembalasan, karena kebodohan mereka, kedunguan mereka, mereka mengkiaskan Allah seperti makhluknya, mereka menyamakan Allah seperti makhluknya, Falamma ra'au hadza mumtani'an qudratul makhluq, dhannu anna mumtani'an ala qudratul khaliq. Ketika mereka melihat keadaan seperti ini, enggak mungkin ya kejadian akan dibangkitkan lagi sebagaimana makhluk juga enggak mungkin, kata mereka. Juga mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, enggak mungkin lah. Ya, mustahil lah, kata mereka. Wa nasu annallaha khalaqahum awwala marrah wa lam yakunu syai'a. Tetapi mereka lupa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di awal kali, dalam keadaan mereka yang sebelumnya bukan apa-apa. Wa yuhtamal anna ma'nah, ada kemungkinan kedua maknanya. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua maknanya, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Wa in ta'jab min qawlihim wa takdzibihim lil ba'ats. Kalaulah seandainya kalian merasa heran terhadap pendustaan mereka terhadap hari kiamat. Inna dzalika minal ajaib. Sesungguhnya perkara yang demikian termasuk perkara keajaiban, sesuatu yang mengherankan. Inna allazi tudhih laul ayat. Karena sesungguhnya sudah jelaskan ayat-ayat kepada mereka. Wa yara min al-adilla qati'a 'ala al-ba'ts ma la yaqbalu syak wa raib. Dan dia juga sudah bisa melihat dalil-dalil yang pasti yang menunjukkan adanya hari kebangkitan, yang tidak bisa dibantahkan lagi, tidak bisa diragukan lagi. Mayungkir dzalik, kemudian malah mereka ingkari hal yang seperti itu. Karena qaulah min al-ajaib, karena sesungguhnya ucapan mereka adalah perkara ucapan yang mengherankan. Walakin dzalika la yastaghrib alladziina kafaru bi rabbihim. Akan tapi ucapan yang seperti ini jangan merasa heran yang keluar dari mulut orang-orang kafir terhadap Allah, menentang terhadap rububiyah Allah, uluhiyah Allah, keesaan Allah. Wa ya'dharu asya wa jalliha. Ini adalah perkara yang gamblang, yang jelas. Kenapa demikian? Wa ulaika al-aghlal fi anakim. Ada rantai yang ada pada leher mereka sehingga menghalangi dari hidayah. Ketika mereka diajak untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, malah mereka menentangnya, berpaling dari huda, dari petunjuk. Dan mereka tidak mau mengambil petunjuk darinya, sehingga hati mereka terbalik, terjungkal, terbalik. Jiwa mereka terbalik, seakan-akan tidak mau beriman di awal kali. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka inilah adalah penghuni api neraka dan kekal di dalamnya, tidak akan bisa keluar lagi darinya selama-lamanya. La yakhrujuna minha abadan. Tidak akan bisa keluar dari api neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Na'udzubillah. Wala haula wala quwata illa billah.